Masih bersama Simpatik Soteng, juga Ramayana. Kita sambut penampilan dari Devi Aldiva Aurora. Selamat malam semuanya. Rebung, kita goyang lagi. Thank you. saya minta tepuk-tepuknya ibu-ibu yang di bawah dong.